Laguna Persib Bandung terjadi juara. Persib lu aing, kibudak nepi ka kolot, ngajarowok nunjuk ka langit bari popolotot. Sumanget urang bunga ngadukung Persib, Persib menang wae lain saukur nasib. Persib kudu menang main penting atau berang, boboto anarki jeweran cabok dina karang. ISN ngagandel, boboto entong rewel, musuh di luar ulah keulep meni pacantel. Persib Bandung, yes, pangeran biru, yes, mau Bandung, yes, KBHC, yes, Persib jawara. Hela, nepikeun ka ayeuna, pangeran biru, boboto sealam dunya, rega dukung KB dulur Persib Bandung, moal sieun nepi mau kapundung. Menang kudu komode juara, harumkeun ngaran Bandung nu dipika cinta rindu juara, boboto KB ngabela, terus maju mau moal mundur ti heula. Ayu, urang